Buat aku, kopi itu bukan cuma minuman favorit, tapi udah jadi gaya hidup. Dan kopi perfect itu ya Golda Coffee, the perfect blend. Ini nih, nikmatnya kopi Brazil dengan standar tinggi. Aromanya berasa, rasa kopi lebih kuat, dipadu dengan susu Belgia yang lembut. Bikin siap. Action. Siap lakukan dan melihat lebih. Dengan Golda Coffee, I can get more out of life. Berani keluar dari zona nyaman, terima tantangan, sambut semua kesempatan. Halo? Hai Anna, congrats ya. Kamu terpilih menjadi finalist Inspirational Woman of the Year. Thank you, yay! Buat aku, kopi itu harus Golda Coffee, the perfect blend Brazilian coffee dari Wings Food.